Mitra bisnis Quick Yanggi berpandangan, salah satu faktor yang mencirikan betapa tidak merdekanya Indonesia secara ekonomi adalah terus bergantungnya bangsa Indonesia kepada hutang. Menurut Quick Yanggi, mekanisme hutang adalah senjata bagi negara-negara besar untuk menguasai bangsa lain agar dapat dikuasai serta dihisap kekayaannya. Untuk membahas fenomena ini, terkait dengan besaran nilai hutang dalam APBN dan RAPBN tahun depan, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, dalam APBN P2011, besaran nilai hutang untuk menutup defisit anggaran jumlahnya mencapai 150,8 triliun rupiah. Sementara dalam RAPBN 2012, jumlahnya menipis menjadi sekitar 126 triliun rupiah. Apa pendapat Bapak? Ya, diambil dari hutang makin menipis APBN-nya, tapi bangsanya kan tidak. Kalau misalnya Departemen Keuangan mengeluarkan obligasi, itu kan tidak masuk APBN. Yang setelah APBN disahkan oleh DPR, mereka mengeluarkan obligasi. Obligasi kan tidak utang kepada pemerintah, obligasi kan utang kepada rakyat. Saya tidak tahu undang-undangnya bagaimana, tetapi terus-menerus mengeluarkan obligasi. Defisit menurun itu apa? Yang diartikan defisit apa? Yang diartikan defisit itu pembayaran bunga loh. Cicilan utang pokoknya nggak dianggap defisit. Pengeluaran itu tidak masuk komponen defisit. Kenapa bisa begitu, Pak? Gini, kenapa begitu ya, aturan internasionalnya begitu, kebiasaan internasionalnya begitu. Kalau kita bayar utang 140 triliun gitu ya, itu terdiri dari 70 triliun, misalnya 70 triliun cicilan utang pokok, 70 triliunnya itu bunganya gitu. Nah, bunganya dianggap pengeluaran, yang cicilan utang pokok walaupun uang dikeluarkan, dianggap bukan pengeluaran dalam menghitung defisit. Coba lihat APBN kan itu. Baik, Pak Quick. Dalam RAPBN tahun depan, jumlah anggaran untuk pembayaran utang mencapai 123,7 triliun rupiah. Apakah hitungannya sama seperti yang Bapak ulas barusan? Ya. Ya, coba sekarang dari situ, itu nanti dibagi dua. Yang satu cicilan utang pokoknya berapa, lalu pembayaran bunganya berapa. Yang cicilan utang pokoknya dalam menghitung defisit nggak dihitung minus. Nah, terus dia bilang defisitnya kecil gitu kan. Nah, itu kan pengertian-pengertian yang lucu gitu, yang tidak logis tetapi berdalih pada internasional. Kita mesti ikut, kalau nggak bisa dipersandingkan APBN kita dengan APBN luar negeri gitu. Globalisasi, globalisasi lagi, ya kan? Demikian Quick Yanggi. Saya Dinda Natasha.